Baik jemaah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Sedikit lagi kita tersisa. Ya. Pembahasan berikutnya adalah ancaman. Perhatikan jemaah semua. Ini adalah ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang tidak berpuasa, bagi orang yang buka puasa sebelum waktunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada mereka. Simaklah bersama kami. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, ketika waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertidur, ana naimun atani rajulan, datang dua orang laki-laki kemudian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke gunung yang tinggi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh dua orang laki-laki tersebut, "Is'ad ya Muhammad. Naiklah ke gunung ini wahai Muhammad." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'atiku." Sesungguhnya aku tidak mampu, tidak sanggup untuk naik ke gunung tersebut. Kemudian kedua orang tersebut mengatakan, kami akan membantumu wahai Muhammad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik kepada gunung tersebut, di atas gunung tersebut sampai puncaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara jeritan yang keras, yang sangat sangat kencangnya teriakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini teriakan dari ahlun nar, dari penghuni neraka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepadanya ada suatu kaum yang digantung dirinya, yang kepalanya di bawah kemudian kakinya di atas. Lalu orang tersebut, penghuni neraka tersebut, robek mulutnya sampai mengeluarkan dari mulutnya darah yang sangat banyak. Betapa pedihnya siksaan yang dialami bagi orang-orang yang berpuasa, yang buka puasa sebelum datang waktunya. Bagi orang yang tidak berpuasa, yang tidak memiliki udzur syar'i. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertanya merekalah, dan malaikat-malaikat tersebut mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihi. Mereka adalah berbuka sebelum dihalalkan bagi mereka waktu untuk berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kemudian pembahasan inti kita adalah persiapan kita untuk menjalankan ibadah kita, untuk persiapan kita untuk menciptakan kualitas yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah rahmat dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita semua di hadapan para penduduk langit, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita ini. Yang pertama adalah persiapan yang harus kita siapkan adalah tidak boleh berkata kata yang kotor, nggak boleh berkata kata yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang sahih, rubba shaimin laisa lahu min asyami illa ju. Betapa banyak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa tetapi tidak memiliki, tidak mendapatkan pahala, sia-sia, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan janji Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, malam yada kaulazur wal amalu bihi wal jahlu falaysa lillahi, yang tidak masuk akal maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh baginya, ya puasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membutuhkan walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian juga persiapan kita agar kita menjadi, mendapati gelar jadi orang-orang yang bertakwa adalah mempersiapkan untuk banyak bersedekah pada bulan tersebut dan memberi makan anak yatim dan miskin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan di bulan-bulan yang lain dan sangat lebih dermawan lagi, tak menjadi suri teladan kita agar kita juga banyak menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar bersedekah untuk pembangunan masjid, untuk biaya-biaya anak sekolah dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, maka keluarkanlah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang ketiga adalah di antara amal baik yang harus kita laksanakan adalah memberi makan bagi orang yang berpuasa. Ini adalah utamanya sangat besar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara shaiman kana lahu misla ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimin." Adalah membaca Al-Qur'an yang sebagaimana tadi disebutkan oleh bapak kita, yaitu membaca Al-Qur'an, mentadaburinya, mempelajari tafsirnya, kandungannya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pahala yang sangat banyak kepada orang yang membacanya. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wa hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam min harfun walakin aqulu alif harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka akan aku ganjar, akan aku balas, akan diberikan pahala suatu kebaikan dan akan dilipat menjadi 10 kali kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan alif lam min satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, mimun satu huruf, dan lamun satu huruf. Betapa banyak pahala yang kita akan raih kalau kita benar-benar menjalankan wasiat ini, kalau benar-benar kita mendengarkan yang menjalankan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kami cukupkan karena waktu sudah malam, yaitu yang terakhir adalah memperbanyak doa pada waktu-waktu mustajab, pada waktu sebelum dikumandangkan iqamah, waktu sujud, dan sebelum berbuka puasa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun da'watun la turaddu, tiga ya permintaan yang tidak akan ditolak, yaitu doa kedua orang tua, doanya orang yang berpuasa, dan orang doa orang yang musafir, doa yang orang dalam keadaan bersafar. Inilah orang yang tatkala berdoa tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara hamba dengan Rabb-nya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan waktu mustajab adalah tatkala turunnya hujan seperti ini. Ya Allah, berikanlah berkah pada umur kami dan berikanlah ketenangan pada hidup kami dan kebahagiaan pada hidup kami dan masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jauhkan kami dari siksamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksamu ya Allah, dari azabmu ya Allah yang pedih ya Allah. Dan kami berdoa ya Allah agar dikumpulkan kepada nabimu ya Allah, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang beriman, kepada para suhada dan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin kami buka untuk tanya jawab. Barang siapa yang ingin bertanya jawab, maka kami persilakan waktu dan tempat. Silakan yang mau tanya jawab, Fali atau Fadol. Fadol, pakai ini Pak ya. Nih. Ya. Iya, pertanyaan sangat bagus. Beliau bertanya, waktu sebelum berbuka itu kayak gimana, Ustaz? Waktu dikabulkannya doa. Yang kita dapat di riwayat yaitu bukan dipukul beduk ya. Yaitu sebelum berbuka ya. Kalau mungkin berkisaran ya 10 menit ya atau 15 menit. Berkisaran seperti itu sebelum menjelang waktu berbuka. Maka perbanyaklah doa. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Akan mengabulkan keinginan kita. Ya, mengabulkan hajat kita, Pak. Jadi ya itu yang riwayat yang datang kepada kami adalah sebelum berbuka, maksudnya adalah detik-detik menjelang berbuka puasa. Wallahu taala alam. Silakan. Mic-nya ditegang aja deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Syukran atas pertanyaannya. Hukum hadis yang bermuni dhahabat dhama'u Allahumma lakasumtu. Ya Allahumma lakasumtu. Yang kami pelajari ya hadis tersebut dari jalan riwayat dan dari sisi sanad dan matan itu sangat lemah dan tidak bisa, dan wallahu alam tidak ada penguatnya ya. Kalau seandainya ada penguatnya, maka bisa jadi hadis itu naik derajatnya menjadi hasan. Dalam ilmu hadis, hadis dhaif bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Kalau banyak syawahid, kalau ada banyak pendukung-pendukungnya, sehingga hadis tersebut bisa diamalkan. Tetapi yang kami ketahui adalah hadis tersebut dhaif, ya. Yang sahih adalah sebagaimana diriwayatkan oleh ahlu sunan dan yang lainnya, yang benar adalah dhahabadh dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini adalah hadis yang sahih yang telah sampai kepada kita. Adapun ada riwayat Allahumma lakas sumtu, ini hadisnya derajatnya dhaif, yaitu lemah, ya, lemah dari sisi sanad, dari sisi sanad sangat lemah. Maka sebaiknya kita memilih hadis yang telah jelas keabsahannya. Wallahu taala alam. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana puasanya ibu menyusui? Apakah tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Amalan apa yang terbaik dilakukan pada bulan Ramadan? Iya, ibu menyusui ini ada perselisihan dari para ulama. Kalau dia khawatir terhadap dirinya saja, ya, dia khawatir terhadap dirinya, terhadap diri ibunya, maksudnya dirinya seorang ibu, maka para ulama harus mengkodo puasanya di bulan yang lain. Ya, ini pendapat yang kuat yang kami pilih. Kemudian kalau dia dikhawatirkan ibu dan anaknya, ya, karena para ulama mengatakan, banyak banget ini pertanyaannya, sampai jam berapa ini, masya Allah. Ya, para ulama mengatakan, ya, seperti keadaannya seperti orang sakit, ya. Kalau sakitnya diharapkan kesembuhannya, maka wajib baginya untuk mengqada, ya, mengqada puasa tersebut pada bulan-bulan yang lain. Ini pendapat yang kuat. Ya, enggak ana paparkan satu persatu, ya. Di sini ada disebutkan, maka dia wajib memberi makan orang miskin. Ya, orang miskin. Kalau satu hari enggak puasa, berarti harus ngasih apa? Makannya. Ya, boleh setiap hari, boleh digabung. Langsung dijamak, digabung di awal atau di akhir, boleh. Ya, yang lebih afdol di awal, ya. Gitu. Ini pendapat para ulama dari kalangan madzhab, ya. Wallahu a'lam. Pendapat yang rajih adalah kalau ana mengambil bagi orang yang hamil dan menyusui, ya, maka dia cukup baginya fidyah, ya. Kalau ana merojihkan seperti itu, karena ana mengalami istri ana, ya, tatkala hamil, ya, dia khawatir pada dirinya dan janinnya. Kemudian kalau dia puasa akan lemas dan sebagainya, mungkin sampai keguguran. Ya, kemudian setelah hamil datang lagi Ramadan, sudah menyusui. Kemudian begitu terus, tidak ada waktu untuk membayar, dan kemudian perempuan ada haid, ada nifas, dan lain sebagainya, yang banyak halangannya, fidyah cukup baginya. Sebagian ulama mengatakan harus mengkodok. Ya, itu perselisihan dari kalangan ulama, maka kita harus bisa lapang dada. Ya, bisa lapang dada, nggak boleh saling gontok-gontokan, ya, dalam masalah fikih. Sekali lagi, kemudian apakah tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa, Bu, ya, bagi ibu yang menyusui dia tetap, ya, bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan apa? Dia bisa membaca Al-Quran, ya, dia bisa membaca Al-Quran. Yang diperselisihkan para ulama adalah tatkala haid yang wanita haid ya, dan nifas itu menyentuh mushaf. Itu yang diperselisihkan. Adapun yang membaca Al-Qur'an semuanya ijma ulama membolehkan dengan hafalannya, dengan zikir. Ya zikir banyak mudah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajar kita dua kalimat ya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang berat timbangannya di sisi Allah ya, banyak. Jadi bisa dia berzikir ya, maka dia tetap mendapatkan malam Lailatul Qadar walaupun dia di rumahnya, insyaallah dapat. Ini pendapat yang kuat. Apa amalan yang terbaik dilakukan pada bulan Ramadan? Ya tadarus Al-Qur'an ya, perbanyak yang tadi kita sudah sebutkan ya. Ya kalau kita bisa menggabungkan semua amalannya, masya Allah, kita bisa membaca Al-Quran, kita memberi orang makan, berpuasa, ya, terus kemudian kita berinfak, sedekah, ya, ke masjid, ya, ke anak yatim dan lain sebagainya. Ini utamanya yang sangat besar, ya, harus kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, banyak amalan-amalan. Yang terbaik yang tadi kami sebutkan. Iya, Ustaz, bagaimana jika kita ingin bersedekah kepada orang miskin di sekitar kita, tapi kita tahu dia jarang sekali sholat? Masya Allah, gimana nih? Ya jawabannya, ya kita dakwahkan, ya kita dakwahi bahwasanya kita kasih tetap sedekah. Sedekah itu tidak menghalangi orang yang jarang sholat di masjid, ya tidak menghalangi kita untuk memberi sedekah. Kemudian kalau kita ya dengan mudah melangkahkan kaki kita ke rumahnya, kemudian kita berikan ya harta kita kepadanya, mungkin dia akan malu. Ya mungkin dia akan malu melihat kita yang senantiasa kita mana ke masjid ya, kita dakwahkan ya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang beriman ya, fardu ain, nggak boleh diwakilkan. Pelan-pelan kita mendakwahi ya dengan hikmah, dengan rasa sikap lemah lembut ya, kasih sayang. Ya nggak boleh kita berdakwah dengan kasar ya, dengan tidak punya adab. Ya ini perlu diperhatikan dalam berdakwah, dan kata-katanya juga kita harus memilih ya. Jangan sampai kita melihat saudara kita tidak pernah sekolah, tidak pernah sholat ya, atau dia jarang ke masjid lalu kita tinggalkan. Ini kewajiban kita ya untuk mendakwahinya agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab usaha kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Ali tatkala dikirim perang Khaibar, "Ya Ali, la yahdiyallahu rajulan khairun laka min humrin na'am." Wahai Ali, seandainya kamu dapat memberikan ya hidayah dengan usaha kamu, sesungguhnya itu lebih baik daripada itu onta merah ya, mungkin pada zaman sekarang mungkin bisa dikatakan pesawat ya, harta yang paling mewah pada zaman tersebut. Maka kita berharap ya dengan usaha kita, dengan perkataan kita ya, dengan sikap kita yang lemah lembut, agar saudara kita, tetangga kita dapat hidayah ya, dengan sebab usaha kita. Wallahu ta'ala alam. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya, apa hukumnya ketika pada saat puasa kita mengalami mimpi basah? Ya, ini masya Allah masih sempet-sempetnya ya di siang hari ini, masya Allah. Luar biasa ini, masya Allah. Kayaknya malamnya nggak sempet ya, kecapean qiyamul lail ya kan. Jadi siangnya langsung kan. Ya lanjutkan, nggak apa-apa. Ada riwayat ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tatkala sudah fajar, yang mimpi, mimpi basah yang seperti yang ditanyakan penulis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan puasanya dan itu tidak termasuk pembatal puasa kecuali dia di siang hari, bukan keadaan tidur, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, raful qalam, tiga macam manusia yang tidak akan dibebani, tidak akan ditulis. An-naim, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang gila sampai dia sadar. Anak kecil sampai dia balik. Nah, ini perlu diperhatikan, maka dia enggak batal puasanya. Dia teruskan ya, dia mandi junub lalu teruskan. Sudah bismillah ya, tidak membatalkan puasanya ya. Tadi hadisnya yang sudah kita jelaskan. Mana yang lebih afdol, membaca doa berbuka puasa setelah berbuka atau sebelum berbuka? Sebelum, itu namanya doa sebelum berbuka, bukan apa, doa setelah berbuka. Jadi sebelum berbuka kita berdoa. Ya, tadi doanya tadi sudah kita bacakan. Halo. Apakah ada amalan tertentu jeda ya antara sholat taraweh mungkinnya ada amalan tertentu? Ah, maksudnya apa nih? Oh, maksudnya ada amalan tertentu mungkin sholawat ya? Enggak ada ya. Yang ada ya kita berdoa umum, keumuman dalil. Ya enggak ada sampai kita sholawat juga boleh. Ya jangan salah ya, nanti kita tibang-tibang sholawat enggak boleh, enggak benar. Sholawat itu Rasulullah SAW menyuruh, man shalla alayya, barang siapa yang sholawat atas namaku. Ya. Ini ganjarannya sangat besar. Bukan berarti kita enggak pernah sholawat ya. Sholawat kepada Rasulullah SAW ditekankan. Apalagi di ya, mau bertanya, adakah waktu imsak setelah sahur? Imsak dalam bahasa Arab adalah artinya adalah menahan. Ya, menahan. Setelah sahur ada enggak? Ini juga anak belajar di pondok seperti itu. Ya, jadi anak belum mengetahui ya di kitab fikih bahwasanya ada imsak sebelum sahur. Ya, enggak ada. Ini Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, sampai Rasulullah, seseorang apabila di tangannya, di gelasnya, kata Rasulullah, ya di gelasnya masih di gelas, di cangkirnya, di bejananya udah berkumandang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kata Rasulullah, teruskan minumnya, ya jangan ditaruh, teruskan sampai habis. Ya dah, di gelas ya, bukan di ini, bukan di kendi ya, ya habis-habis di gelas ya, di gelas. Ya di gelas itu ya, bukan. Jadi disuruh Rasul suruh meneruskan. Maka dengan demikian ya batasnya sampai azan ya, sampai azan ya. Bukannya 15 menit sebelum subuh sudah ada, enggak seperti itu ya. Itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam ya. Allah taala alam. Apakah hukum berzikir dan memuji Khulafaur Rasyidin saat selesai salam salat tarawih? Sama kayak tadi ya, sama, udah. Tadi udah kita sebutkan. Pada bulan Ramadan, ya, bulan puasa, bolehkah kita tadarus membaca Al-Quran dengan membentuk halaqah berkelompok-kelompok? Boleh, ya, boleh, ya. Bikin aja kelompok-kelompok, satu gitu, yang satu apa baca, yang satu nyimakin mahorejul hurufnya, menyimakin benerin. Salah, antum salah nih. Anda benerin begini nih yang benar. Boleh aja, ya. Enggak tercela. Jadi apa? Bukannya gini loh. Jadi kaidahnya kan itu kita buat halaqah gitu ya. Di bulan-bulan lain dan juga kita boleh di bulan Ramadan ya. Kita benarkan bacaannya, hafalannya, mahor ya seperti ini, seperti itu ya. Itu mungkin paham ya, insyaallah. Dan mungkin yang terakhir ya, karena waktu ya sebenarnya masih banyak. Ana sengaja enggak bahas tentang perselisihan karena banyak pembahas masalah ini. Kami informasikan, kami membuka pondok pesantren yang bernama Al Barokah ya. Kami membuka ya dari kelas TK sampai SMP ya, menginap di sana. Dan kami juga sekarang membukakan beasiswa bagi orang yang tidak mampu, anak yatim, kami bebaskan ya tanpa biaya ya, menginap di sana. Itu juga halamannya udah luas, udah sekarang masih tahap pembangunan ya. Bagi yang minat atau punya tetangga yang mau menekan akidah, akhlak ya, tauhid, fikih dan lain sebagainya, diharapkan lemas ya. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kapal majlis. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.